hujan rambang patang, hilangkan sang koyo dia sayang. Walau pun udah jauh di palu kuat mato, percayalah kasih sayang manjago. Performance by News Populer.